أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Karena itu, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Bimbingan, zikir, dan doa. Pendengar, ketika turun dan berhenti hujan, maka kita disunnahkan untuk membaca doa. Di antaranya doa yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa ketika hujan turun, maka kita dianjurkan untuk membaca doa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Kita ulangi lagi, Allahumma sayyiban nafi'ah. Kita ulangi sekali lagi, Allahumma sayyiban nafi'ah. Yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Dan disunahkan untuk membaca doa setelah turun hujan, yaitu sebagaimana doa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Mutirna bifadlillahi warahmatih. Kita ulangi lagi, Mutirna bifadlillahi warahmatih. Kita ulangi sekali lagi, Mutirna bifadlillahi warahmatih. Yang artinya kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah. Begitu pula ketika hujan berhenti, maka kita dianjurkan untuk membaca doa sebagaimana doa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma 'alal akam wadh-dhirab wa butunil awdiyah wa manabitish syajar. Kita ulangi sekali lagi, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma 'alal akam wadh-dhirab wa butunil awdiyah wa manabitish syajar. Yang artinya, ya Allah, hujanilah di sekitar kami, jangan kepada kami. Ya Allah, berilah hujan ke daratan tinggi, beberapa anak bukit dasar lembah, dan beberapa tanah yang menumbuhkan pepohonan. Pendengar, demikianlah beberapa doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika kita melihat hujan turun dan kita melihat hujan tersebut telah reda. Wallahu a'lam bis-shawab.